Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dipertemukan di pertemuan kali ini. Dan pertemuan bersama ilmu itu selalu membahagiakan orang-orang beriman, selalu ditunggu dan dinanti oleh orang-orang yang bertakwa, karena kebersamaan dengan ilmu artinya kebersamaan dengan iman. Kebersamaan dengan ilmu artinya menambah iman. Ulama-ulama klasik kita mengatakan ta'alau nu'minu sa'atan, marilah kita sejenak menambah iman kita. Mereka bukan hanya menambah wawasan, menambah pengetahuan, tapi setiap mereka belajar dan berinteraksi dengan ilmu, iman mereka pun bertambah. Dan ini yang kita harapkan terjadi juga pada diri kita. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Jika kita ikhlas, jika kita jujur sama Allah, jika kita memuliakan ilmu, jika kita memuliakan ilmu, maka perjuangkanlah hal tersebut. Karena ujian itu tiap hari, hadirin. Kita buat dosa juga tiap hari. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita lupa itu bisa dikatakan mungkin ada setiap hari. Mungkin lupa inilah, mungkin lupa itulah. Lalai pun kita juga setiap hari. Maksudnya ada aja, mungkin hari ini lalai di urusan kerjaan, besok lalai urusan anak, nanti besok lagi lalai urusan istri atau suami. Nah kalau semua hal yang menurunkan iman itu terjadi tiap hari, ya maka kita juga butuh pendongkrak iman itu tiap hari. Kita butuh suplemen untuk nambah iman juga tiap hari. Nah ini suplemennya, yaitu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan tidak harus banyak. Makanya kan kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ilmu itu setitik demi setitik, sedikit demi sedikit, tapi continue, tapi konsisten gitu. Tapi jalan terus gitu, hadirin. Gak berhenti-berhenti. Jadi sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-a'mal ilallah adwa mahuwa inqal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, yang paling konsisten walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Sebagian ulama atau masyayikh atau sebagian ulama itu kajiannya cuma 15 menit, 20 menit. Tapi mereka tiap hari misalnya. Enggak banyak, cuma 15 menit, 20 menit. Sehingga tuh murid-muridnya dan masyarakat di sana setiap hari itu dapat tambahan iman walaupun cuma 15 menit. Itu lebih baik daripada 3 jam tapi sebulan sekali. Ya sama, begitu juga. Kita olahraga tuh lebih baik sedikit, 20 menit tapi rutin daripada sebulan sekali langsung 3 jam. Enggak terlalu ini. Nah, ini yang perlu kita ini kan. Makanya ulama mengatakan dawamun 'ala darsi la tufariqu. Fal ilmu bi darsi qama wartafa'a. Konsistenlah dengan sebuah kajian dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena ilmu itu akan berdiri, akan tumbuh, akan berkembang dengan kajian yang konsisten. Nah, itu kata para ulama. Itu yang dijelaskan. Oleh karena itu hadirin Allah, itu salah satu dijelaskan oleh dibawakan Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Jadi hadirin sekalian, kita tuh butuh tambahan iman setiap hari. Karena setiap hari bisa dipastikan ada banyak hal yang membuat iman kita bisa berkurang. Yaitu lalai, dosa, khilaf. Jadi kalau kita gak nambah ya bisa jadi turun terus tuh iman. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab nafkah dan kita membahas nafkah anak kepada orang tua. Dan kita sudah jelaskan bahwa anak wajib menafkahi orang tuanya jika yang pertama apa syaratnya? Anaknya mampu. Yang kedua, orang tuanya butuh. Orang tuanya gak mampu. Orang tuanya miskin sehingga gak bisa mencukupi kebutuhan dia. Gitu. Dan dalilnya sudah kita jelaskan bahwa dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Lalu kita jelaskan juga bahwa jangan hitung-hitungan sama orang tua. Selama tidak berlebih-lebihan. Selama tidak membuat penyakit hati misalnya jadi hubud dunia, cinta dunia, lalu mubazir. Dan inilah praktek para ulama kita. Muhammad bin Sirin hadirin, ulama besar kita tahu. Siapa yang gak kenal beliau? Dari dunia penuntut ilmu ya, Muhammad bin Sirin. itu jika beliau membelikan baju buat ibunya, idza ishtara liwalidatihi thauban, kalau beliau belikan baju untuk ibunya, ishtara alyana ma yajid, maka beliau akan belikan baju dengan bahan yang paling lembut, paling bagus, paling lembut, paling bagus. Kenapa? Buat ibu. Jadi lihat bagaimana para ulama gak hitung-hitungan. Kalau memang butuh, selama gak berlebih-lebihan. Tapi yang bisa kita kasih, kita kasih. Sebagian ulama juga ketika waktu itu harga kurma lagi melambung, harga kurma lagi melambung, harganya tinggi banget hadirin, lalu masyarakat pada saat dikejutkan beliau tetap beli itu kurma walaupun harganya luar biasa. Ketika ditanya, kenapa engkau beli? Kata beliau, ibuku pengen. Ibuku ingin. Ibuku butuh. Okal-okal. Kata masyarakat, ya bagus, tapi tunggu dulu saja sampai harga kurmanya turun dan kalau bisa normal lagi. Ini kan harganya tinggi banget. Tunggu aja turun. Kalau kita di posisi beliau gimana? Iya juga ya. Iyalah gitu. Kan mahal apa mahal sekarang. Ya deh, ya deh, ya deh. Itu mungkin kalau kita. Kalau beliau, beliau jawab, tapi ibuku butuhnya sekarang, bukan nanti. Jadi mungkin nanti harganya akan lebih murah, tapi ibuku butuhnya sekarang. Selama aku mampu, ya aku beli. Oh, butuhnya sekarang. Lihat bagaimana para ulama ini, dan ini hal yang sangat penting hadirin. Kata para ulama kita, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti dari Shinkit, Shinkitku Meritenia. Negeri yang punya kultur ilmu yang kuat hadirin. Kata beliau, tidak ada keberkahan harta yang melebihi saat kita memberikan ke orang tua dan untuk silaturahim. Itu kata beliau. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan lalu umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dan salah satu makna, salah satu komponen, salah satu bentuk silaturahim adalah birrul walidain dan memberikan kepada orang tua dan keluarga. Memberikan harta kepada orang tua dan keluarga. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan afdalu nafaqah nafaqatu rajuli ala walidayhi. Sebaik-baik nafkah itu nafkah yang dikasih oleh seorang anak ke orang tuanya. Gitu. Jadi kata para ulama, hadis tadi, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, itu menunjukkan kalau kita kasih ke orang tua atau silaturahim, maka berkahnya itu akan melahirkan keberkahan. Dan melahirkan keberkahan itu bukan hanya dari sisi harta, tapi juga akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Makanya kalau hanya dari sisi harta, bisa jadi hadisnya berhenti sampai rizkinya dilapangkan. Ini enggak, rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Ulama menjelaskan itu menunjukkan bahwa memberikan kepada orang tua khususnya, itu akan membuat rizki kita dilapangkan dan kehidupan kita yang lain pun diberkahkan atau diberkahi. Karena berbicara tentang umur, bicara tentang kehidupan. Jadi ini bukan hanya tentang apa rizki yang luas, enggak. Berbagai macam sendi kehidupan itu akan diberkahi sama Allah. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana para ulama klasik dulu dan para ulama kita sampai sekarang itu berusaha memenuhi kebutuhan orang tua mereka. Berusaha memenuhi kebutuhan orang tua mereka. Dan mereka katakan itu sebaik-baik nafkah. Kita buka waktu untuk sesi tanya jawab yang belum belum terbuka cukup pada pertemuan yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Atas ilmu yang Ustaz sampaikan, semoga diterima oleh Allah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua dan keluarga beliau. Semoga Allah juga senantiasa memberikan taufik dan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, tim kajian, serta kaum muslimin seluruh dunia. Amin. Rabbal alamin. Ustaz, selama ini saya menafkahi orang tua saya sejak pandemi. Pendapatan saya jauh berkurang. Saya tidak ingin orang tua saya mengetahui kondisi ini karena saya tidak ingin beliau ikut susah memikirkan kondisi saya. Sehingga saya selalu mengusahakan memberikan nafkah kepada beliau dengan nominal yang sama seperti saat saya lapang. Sampai saat ini uang tabungan saya yang selalu saya gunakan untuk menutupi nominal itu, bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz, ya Allah khairan. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan itu beliau pakai bahasa Arab. Sedikit kok ini aja masukkan. Setelah huruf Zai itu ada alif, lalu khairan itu gak pakai huruf nun di paling belakang, jadi gak pakai huruf nun. Makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, ini sebuah niat baik yang sangat mulia dan semoga Allah memberikan keberkahan. Dan kalaupun sekarang kondisi kita masih penuh perjuangan, masih struggling gitu, ini tinggal nunggu waktu aja kalau kita jujur. Karena tadi kita katakan, kasih orang tua itu kunci rezeki. Dan itu janji Nabi SAW, antum satolahu fi rizkihi. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan. Dan Nabi SAW juga bersama, mana kasat sodakotun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kalau kasih sedekah ke orang lain, gak akan mengurangi harta. Mungkinkah menafkahi orang tua mengurangi harta? Gak mungkin. Tapi yang kita butuhkan adalah bersabar. Utilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Nanti ada kalanya kita lagi agak sulit. Nanti Allah akan naikkan kita lagi biiznillah. Jadi sabar, gak mungkin. Ini investasi yang sangat menguntungkan dunia akhirat. Kasih nafkah ke orang tua itu investasi dunia dan investasi akhirat. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir. Yang kedua, sudah kita jelaskan keterangan para ulama bahwa nafkah itu sesuai dengan kemampuan. Liun fiqdu sa'atin min sa'atih. Orang yang punya kelapangan, kasih saya kelapangannya. Waman kudir alaihi falyun fiq mimma atahullah. Dan orang yang lagi disempitkan, maka berikanlah nafkah sesuai dengan kondisi sempitnya tersebut. La yukalifullahu nafsan illa ma'atah. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan pemberian Allah SWT kepada kalian. Dan kita sudah jelaskan tadi bahwa syarat anak menafkahi orang tua apa? Anak itu mampu. Jadi sesuai kemampuan. Jadi jangan dipaksain gitu loh. Jadi sesuai kemampuan. Tapi orang tua kita nanti kepikiran, saya jadi sedih, Ustaz. Yang pertama belum tentu juga. Belum tentu. Bisa jadi orang tua jadi bangga. Anak saya, asal kita misalnya komunikasikan gitu loh, bicara baik-baik dan komunikasikan tuh jangan ngeluh juga. Ya ini mah lagi susah, ini mah segala macam, jangan. Gitu. Kasih kalimat nada optimis gitu loh. Doain aku ya gitu loh. Biar Allah kasih kelapangan rezeki sehingga aku bisa berbuat banyak, bisa berbakti sama mama lebih maksimal lagi. Mohon izin untuk sementara semaksimal aku dulu, dan semoga ini jadi prinsip, pokoknya semaksimal mungkin aku akan beri dan lakukan gitu. Pokoknya mama tenang aja, nanti mama doain aku gitu. Ya dunia kan gini mah, kadang di atas kadang di bawah. Tapi Allah gak mungkin selisihi janjinya. Jadi semangat gitu. Aku pergi dulu ya gitu. Jadi kalau aduh mah berat mah, aduh pening aku mah. Susah hidup mah sekarang mah. Ya nanti ibunya gitu. Belum selesai ngomong dia udah, beliau udah migrain nanti. Jadi jangan tergantung narasi itu hadirin. Dan tergantung atmosfer yang dibangun gitu loh. Dan tergantung angle yang kita pilih. Belum tentu loh orang tuh jadi kepikiran negatif. Bisa jadi terharu. Ya Allah, anakku tuh lagi susah, tetap bantu aku ya. Pokoknya aku doain terus lah gitu. Itu anak yang berbakti gitu. Aku ridho sama dia. Wah, itu kan dapat ridhonya orang tua tuh hadirin. Jadi gak harus demikian juga. Intinya hidup tuh jangan maksa aja, gitu aja. Itu salah satu kan. Jangan pelit dan jangan maksa. Kan gitu. Kan pintu masuk syaitan selalu begitu, sebagaimana yang kita bahas dalam mobil Soyib setiap hari Senin, bahwa syaitan itu kalau gak masuk dari pintu tafrid, meremehkan, lalai, kurang dosis, atau masuk dari pintu ifrat. Ifrat itu overdosis, kebanyakan, dan sebagainya. Jadi antara dua itu aja. Dan kita yakin kalau kita di jalan Allah, maka Allah akan tolong kita aja. Dan Allah akan tolong menjaga hati ibu kita. Kecuali kalau memang ada kasus-kasus khusus atau tertentu, memang benar-benar beliau kepikiran. Nah itu bisa kita perjuangkan selama tidak haram. Jadi kita kasih tetap, tapi asal jangan sampai kita maksa mengerjakan hal yang haram. Ya berarti kita yang mungkin berkorban, mungkin jual apa atau menguras pos lain, misalnya pos alokasi lain, tapi nggak menzolimi orang juga, itu bisa aja, bisa. Tapi tetap aja dan limit, jangan sampai mengerjakan hal yang haram karena khawatir orang tua sedih dan kepikiran. Itu talbis iblis. Kita dibuat melakukan kebaikan di satu sisi tapi mengorbankan sisi yang lain dan jatuh dalam maksiat. Itu permainan iblis hadirin. Dan iblis itu jago gitu-gituan. Maka minta pertolongan kepada Allah. Jadi nutup sisi kanan, akhirnya sisi kiri bermasalah dan di situ iblis bermain. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana disebut mampu sebagai anak yang berkewajiban menafkahi orang tuanya? Kondisi saya 2 tahun ini tidak bekerja. Tidak memiliki sumber penghasilan, namun saya masih memiliki tabungan hasil kerja tahun lalu. Apakah dalam kondisi ini saya masih berkewajiban untuk menafkahi ibu saya? Sampai saat ini saya masih memberikan uang bulanan untuk ibu. Memang tidak sebesar waktu saya masih bekerja. Saya tidak tahu dengan mengandalkan tabungan sampai berapa lama saya masih bisa menafkahi ibu. Ayah sudah meninggal dan saya perempuan belum menikah. Mohon saran dan doanya Ustaz untuk menenangkan hati saya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini amalan yang sangat luar biasa. Dan lagi-lagi ini yang akan buka pintu rizki kita diantaranya. Mana kasat sadaqatun mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau sedekah ke orang lain saja tidak akan mengurangi harta kita, apalagi menafkahi orang tua per bulan. Yang kedua, sekali lagi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dan tali silaturahim yang paling penting adalah birrul walidain, berbakti sama orang tua. Dan diantaranya adalah memberikan nafkah kepada orang tua. Jadi ini akan melapangkan rizki. Yang kita butuhkan adalah sabar. Terus yang kedua, kita bisa berjuang mencari nafkah untuk diri kita dengan cara yang halal. Dan semoga dengan niat baik kita, salah satunya memberikan nafkah orang tua, Allah akan mudahkan hal itu. Allah akan mudahkan hal tersebut. Allah akan mudahkan hal-hal itu. Lalu yang berikutnya, sekali lagi, apa yang dimaksud mampu? Mampu artinya mampu memenuhi kebutuhan primer diri sendiri. Kebutuhan primer diri sendiri. Kalau kita belum jika kita belum menikah. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, atau ya Abu Dawud, ada seseorang datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini dinar. Ya Rasulullah, aku punya satu dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Aku punya satu dinar. Apa kata Nabi SAW? Tasaddaq bihi ala nafsik. Berikanlah nafkah untuk dirimu, kata Nabi SAW. Berikanlah nafkah untuk dirimu. Qala ini akhar. Lalu orang ini mengatakan, saya punya satu dinar lagi. Gitu. Jadi kalau saya punya satu lagi, gimana setelah diri saya? Qala tasaddaq bi ala waladik. Berikanlah nafkah kepada anakmu. Qala inni akhar. Lalu orang ini mengatakan, saya punya lagi satu. Kata tasaddaq bi ala zaujik. Kasih nafkah buat istrimu. Jadi kalau kita single, artinya mampu itu memberikan nafkah kepada diri kita. Kalau kita udah berumah tangga, ya anak istri atau istri anak gitu. Baru setelah itu keluar. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW mengatakan, idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsik. Kalau salah seorang dari kalian fakir, mulailah dengan diri sendiri. Fa in fadula fa ala iyalihi. Kalau ada kelebihan, baru kasih keluarga. Gitu. Baru kasih keluarga inti. Gitu. Jadi itu poin. Jadi maksudnya, kalau tadi kan kondisinya single. Kalau kondisi single, kebutuhan primer, lalu berikutnya dikasih ke keluarga. Nah, tapi saya belum punya pekerjaan tetap. Yang terpenting bisa memenuhi kebutuhan diri kita. Orang nggak punya pekerjaan atau lagi jobless, tapi tabungannya 50 miliar. Ya, itu lebih baik daripada orang punya bulanan 40 juta gitu, gajinya 40 juta, kerja 40 juta, tapi habis terus, gak selesai-selesai karena mungkin banyak kebutuhannya. harus berobat segala macam. Jadi intinya tuh kita punya uang untuk menafkahi diri kita dan uang itu halal. Lalu setelah itu kita kasih orang tua semampu kita gitu loh. Semampu kita. Allah taala bisa. Dan banyak doa, banyak berusaha. Dan kalau perlu tambah skill gitu loh, belajar lagi. Karena kan selalu berkembang ya dunia itu ya. Jadi biar kita ini, kita harus terus belajar, belajar, dan belajar. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.